Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bersama sekali lagi untuk kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang saleh, di mana kita baru membaca pendahuluan tentang bab yang kedua di dalam kitab ini, yaitu bab taubat, di mana Imam Nawawi rahimahullah taala telah menjelaskan tentang hukum taubat dan syarat-syarat taubat, di mana sebagai yang kita telah membacanya, hukum bertaubat adalah fardu ain atas setiap individu muslim. Adapun syarat taubat telah disebutkan oleh Imam Nawawi, iaitu jika dosanya adalah antara hamba itu dengan Tuhannya, maka ada tiga syarat. Yang pertama boleh hendaklah dia meninggalkan dosa tersebut serta merta. Dan yang kedua, hendaklah dia menyesal atas perbuatannya. Dan yang ketiga, hendaklah dia berazam tidak mengulang dosanya itu lagi. Adapun jika dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia lain, maka syarat keempat adalah hendaklah dia mengembalikan hak orang tersebut. Dan ini semua hendaklah dilakukan dengan ikhlas, bukan riya, bukan kerana takut akan tuduhan ataupun cemoohan orang ramai. Dan hendaklah dilakukan taubat itu pada waktunya. Secara khusus, setiap orang itu masih boleh bertaubat selagi belum sampai nazarnya, yakni belum sampai roh ke kerongkongnya. Adapun secara umum, taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selagi belum tiba hari kiamat, yaitu sebelum terbitnya matahari daripada barat, sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang mencukupi syarat-syarat yang telah disebutkan ini, maka taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dinamakan taubat nasuha, taubatun nasuh, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Walaupun terdapat macam-macam pendapat tentang apa itu taubatun nasuha, tapi kalau kita lihat daripada sudut makna, nasuh ataupun nasihat yang dari sudut bahasa dalam setiap perkara itu adalah yang ikhlas dan menyampaikan ataupun mengerjakan perbuatan itu dengan sebaik-baiknya. Ta'tiyatu ala wajhil akmal. Jadi setiap perkara kalau kita lakukan dengan ikhlas dan kita lakukan dengan ihsan mana mungkin, maka itu adalah nasihat. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis yang pertama di dalam bab ini, yang merupakan hadis ke-13 di dalam kitab ini, di dalam kitab terjemah muka 171. Kata beliau rahimahullah taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar atau meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan hadis ke-14, hadis berikutnya, wa anil aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Rawahu Muslim. Dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, kerana sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Diriwayatkan Muslim. Jadi dua hadis ini sebagai hadis-hadis yang awal menerangkan tentang bertaubat, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ini adalah satu-satunya cara penglihatan yang paling tinggi kedudukannya, iaitu bila seorang perawi mengatakan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini. Baik. Jadi ini menunjukkan bahawa dia telah mendengar dengan telinganya suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan dia mendengar secara langsung. Adapun kalau perawi itu mengatakan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yakni maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dan begini, atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, maka ada kemungkinan bahawa dari itu bukan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada perantaraannya, mungkin daripada sahabat lain ataupun daripada tabi'in yang mendengar daripada sahabat lain. Jadi kalau nak dilihat daripada kedudukan periwayatannya, maka kalau seorang itu mengatakan aku telah mendengar, telah melihat, maka itu lebih kuat. Walau bagaimanapun, dalam ilmu riwayat hadis, kita tidak akan menolak riwayat yang menggunakan an'anah, yakni dari, kerana asalnya apabila seorang itu kata dari Rasulullah SAW atau dari fulan, menunjukkan dia mendengar secara langsung atau secara tidak langsung. Asalnya dia dengar secara langsung. Tetapi di sana ada beberapa perawi yang apabila mengatakan an'anah, mengatakan an dari, sebenarnya dia tidak dengar dari secara langsung, tapi dia dengar daripada orang lain, daripada orang itu. Kalau nak ikutkan daripada bahasa, sama juga, dari juga. Jadi nak kata dia bohong pun, tidak juga. Jadi kadang-kadang ada persembunyian macam ini, ataupun menyembunyikan sesuatu perawi yang betul-betul dia dengar itu, kerana sebab-sebab tertentu. Dalam ilmu mustalah hadis, riwayat ini ataupun perawi ini dinamakan al-mudallis, yakni menyembunyikan sesuatu, dinampakkan sesuatu yang lain daripada apa yang sebenarnya. Dan ada beberapa sebab seorang perawi itu melakukan tadlis, menyembunyikan siapa perawi sebenarnya, kerana mungkin dia nak tunjukkan pada orang bahawa dia dengar langsung daripada syekh yang tinggi itu. Kalau dia kata daripada syekh ini, jalan dia jauh. Kalau dia dengar langsung daripada syekh ini, dia punya link, dia punya apa tu, dia punya sambungan tu lagi dekat. Jadi lagi hebat riwayatnya, orang pun nak datang duduk dengar. Ada yang berniat macam tu. Dan kadang-kadang syekh yang disembunyikan tu, yang tak sebutkan tu, tak popular ataupun tak berapa disenangi oleh orang. Jadi dia tak mau sebut nama syekh tu, dia kata antar, dia skip nama guru tersebut kepada yang lagi satu. Jadi untuk apa ni, kata orang tu nak jaga dia punya buku riwayat. Jadi buku riwayat tu hanya nama yang bagus-bagus saja. Dia tak ada syekh yang apa ni, ada yang kurang popular dan sebagainya. Jadi zaman dahulu dalam meriwayatkan hadis, perkara duniawi ini ada termasuk dalam hati sebagian perawi-perawi. Ini penyakit, kerana mereka menghafal hadis sudah bagus, tapi kadang-kadang dah tamak nak apa ni, nak riwayatkan hadis. Sebab itu sebahagian ulama hadis telah menasihatkan perbuatan orang-orang ini dan mengatakan dan menasihatkan mereka dengan ayat Al-Quran, Al-Hakumut Takabur, kamu telah dilalaikan dengan At-Takabur, perbanyak-banyak. Tapi banyak apa? Bukan harta benda, bukan apa ni dunia, tetapi adalah banyak sangat riwayatkan hadis sampai tamak. Sebenarnya tak ada banyak manfaat meriwayatkan hadis banyak-banyak jika tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak dijaga garis-garis penglihatan. Baik. Jadi kalau seseorang perawi itu tidak diketahui sebagai mudallis, atau mudallis sekali lagi orang yang menyembunyikan sesuatu, dan mudallis pun ada macam-macam, maka kita terima bila dia kata an fulan, kita terima. Baik, itu adalah mazhab kebanyakan ulama hadis. Ini adalah mazhab kebanyakan ulama hadis, antaranya Imam Muslim rahimahullahu taala. Tetapi ada pendapat yang kedua, mereka mengatakan, minta maaf, dan mereka berkata pendapat pertama ni, jika perawi itu terkenal dengan mudallis ataupun tadlis, dia biasa menyembunyikan sesuatu, maka kita tak terima riwayatnya kalau dia kata an-an, melainkan ada riwayat lain yang menyokong riwayat beliau. Itu hukumnya. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat yang kedua mengatakan kita tak akan terima an-anah tu, dari kita tak akan terima, sehingga terbukti bahawa dia mungkin mendengar daripada orang yang dia katakan tadi, yang dia riwayatkan darinya. Jadi seperti apa? Seperti dalam riwayat lain terbukti bahawa dia berguru dengan syekh yang dikatakan an, atau dia pernah jumpa dan sebagainya, baru kita terima. Jika dia kata an aja, kita tak ada bukti, maka kita tak akan ambil. Ini adalah pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tidak diketahui ada selain beliau yang mengatakan demikian. Jadi syaratnya terlampau ketat. Jadi ini tidak disetujui oleh ramai ulama. Walau bagaimanapun, untuk kita, bila kita tahu syarat Al-Imam Bukhari ini, maka kitab Sahih Bukhari itu merupakan kitab yang amat tinggi nilai riwayatnya, sahihnya. Sebab apa? Dia akan pastikan orang ini betul-betul dah dengar, dah jumpa. Bukan setakat, oh kita tak tahu dia mudallis ataupun tidak. Jadi itu bezanya apa? Kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tapi yang benar ini adalah pendapat jumhur. Baik, jadi kita keluar sedikit tentang mustalah hadis. Jadi kata beliau, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wallahi, demi Allah, maknanya sumpah. Jadi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah satu ibadat yang mana tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan selain sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa makna sumpah? Kita bersumpah untuk menguatkan fakta ataupun kata-kata yang kita katakan, khabar yang kita khabarkan di hadapan orang yang mendengar kata-kata kita. Itu artinya sumpah. Lagi sekali, sumpah maksudnya adalah menguatkan khabar yang kita sampaikan di hadapan orang yang mendengar kita. Baik, jadi macam mana kita nak kuatkan, nak kasih dia yakin bahawa apa yang kita khabarkan ini benar? Kita bersumpah. Dan kita bersumpah dengan apa? Kita bersumpah dengan sesuatu yang diagungkan, yang dibesarkan oleh kedua belah pihak. Kita membesarkan benda yang kita bersumpah dengannya. Orang yang depan kita tu pun mengagungkan benda yang kita bersumpah dengannya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia dengar aja dengan nama Allah, dia pun apa ni? Akan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan bertambah keyakinannya terhadap apa yang kita khabarkan. Sebab itu tak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana hebat dia pun, dia tidak boleh melawan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun dia Jibril, tak boleh dengan Jibril, dengan nama Jibril, ataupun nabi-nabi, dengan Nabi Muhammad, ataupun dengan Kaabah, tak boleh. Kalau kita katakan dengan Tuhan Jibril, wallahi, ataupun dengan Tuhan Jibril, boleh tak? Boleh. Dengan Tuhan Muhammad, boleh. Wa Rabbil Kaabah, dengan Tuhan Kaabah, boleh. Jadi bersumpah dengan Allah SWT ataupun dengan perbuatannya, sebagaimana datang dalam, yang terdapat dalam riwayat Ali radhiyallahu anhu bersumpah dengan perbuatan Allah SWT. Sebab perbuatan Allah SWT juga termasuk sifat Allah SWT, sifat fi'liyah. Ali radhiyallahu anhu bila bertanya tentang apa yang ada yang disembunyikan, yang ataupun kalau dia disimpan, dalam lembarannya itu, sebab dia disimpan beberapa lembaran sahifah, dia kata demi yang menciptakan nasmah, yang ini kehidupan, dan yang telah menciptakan, tak silap saya dikatakan yang telah menciptakan langit dan bumi, wa khalaqa as-samawati wal ardh, tidak ada di dalam lembaran aku melainkan kitab Allah Subhanahu wa taala dan kefahaman yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi tak ada tentang apa bahawa dia akan jadi khalifah itulah dan ini sebagai yang didakwakan oleh orang-orang Syiah. Jadi itu dalam hadis yang saya ingat, kita boleh bersumpah dengan nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Hukum bersumpah dengan selain Allah SWT, apa dia? Syirik. Paling kecil, syirik kecil. Kalau dia dah samakan Allah SWT dengan benda yang dia sumpah tu, maka tu dah jadi syirik, syirik besar. Itu balik kepada niatnya. Kadang-kadang terlepas kita cakap kan? Jadi, bila kita dah bersumpah dengan Allah SWT, tak mungkin kita berbohong. Jadi sebab itu, sumpah hanyalah dengan Allah SWT. Jadi kalau bersumpah dengan Al-Quran boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Kata-kata Allah SWT adalah sifat Allah SWT. Dia azal. Dia bersifat apa ni? Bersifat sempurna. Jadi boleh kita bersumpah dengan kalam Allah SWT. Baik. Jadi apa yang ataupun apa konten kandungan sumpah ini atau khabar di dalam sumpah ini, innilah astaghfirullah. Jadi wallahi dah satu takkid, satu kata-kata untuk alat untuk mengemphasiskan kata-kata ini sesungguhnya pun taukid lagi. Baik, la astaghfirullah, ada lagi satu lam tu, lam taukid juga, dah tiga. Jadi apa yang amat diambil berat ni, yang amat dikuatkan ini oleh Rasulullah SAW, la astaghfirullah wa atubu ilaih, aku beristighfar. Apa makna istighfar? Bila ada alif sin dengan ta, biasanya maknanya adalah meminta. Jadi meminta apa? Meminta maghfirah, meminta pengampunan. Astaghfiru, jadi daripada siapa kita minta pengampunan? Yang Allah SWT. Nabi SAW kata, aku minta ampun daripada Allah SWT. Dan minta ampun biasanya ataupun daripada sudut maknanya, minta ampun daripada kesalahan, daripada dosa yang dilakukan, yang telah dilakukan. Itu asalnya tu lah. Jadi ini satu masalah. Sebab ini kalau datang daripada manusia biasa, okeylah, manusia biasa buat salah, buat dosa, dosa kecil, dosa besar. Tapi Rasulullah SAW beristighfar, macam mana tu? InsyaAllah ada buat dosa ke? Itu ada pembahasan. Baik, kemudian apa lagi Nabi SAW kata? Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Dan telah kita terangkan kemarin apa makna taubat. Apa makna taubat? Kembali, pulang. Sebab kita ni manusia ni di hadapan Allah SWT ni cuma ada dua tempat saja. Kalau kita nak namakan dia dua tempat, iaitu satu adalah tempat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kawasan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kawasan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu tempat lagi adalah keluar daripada kedudukan ataupun peraturan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita namakan dia dua tempat, nah itu kan tak ada tempat lain. Mana kita boleh keluar daripada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ini cuma tamsil saja. Jadi bila seorang itu dalam ketaatan kepada Tuhannya, maka dia bersama Allah Subhanahu Wa Taala dekat. Jadi bila dia lakukan dosa, dilakukan maksiat, maka dia keluar. Lagi banyak dia buat, lagi jauh. Jadi taubat itu maknanya dia kembali balik kepada asal, kepada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dinamakan taubat daripada dosa itu taubat. Jadi dalam satu hari, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari. Baik, hari pun tak payahlah kita nak syarahkan. Hari dengan malam sama ke? Malam dengan hari, malam lain, hari lain. Tapi kadang-kadang hari itu boleh kita namakan sehari semalam. Tapi kalau bila dikata fil laila, maknanya semalam aja lah. Tapi yaum boleh masuk sehari semalam, itu pun ada khilaf. Jadi kalau orang kata apa ni, ya ayyamu tashriq, hari-hari tashriq, betul lah, adalah hari-hari yang dibolehkan kita sembelih kurban. Tapi kalau dah lepas maghrib boleh sembelih kurban tak? Ini malam boleh sembelih kurban tak? Macam kemarin kan ada binatang kurban datang lambat, jadi datanglah malam, boleh tak sembelih? Kita kena tunggu sampai besok lepas subuh. Jadi itu ada khilaf. Ada ulama kata Allah SWT sebutkan ayam di ayamin ma'lumat, pada hari-hari atau ayamin ma'lumat, hari-hari yang diketahui. Dia kata hari itu pagi, siang. Ada kata tidak, hari itu boleh masuk malam juga. Wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Jadi ini lagi satu masalah. Apa maknanya Nabi SAW beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT setiap hari sebanyak lebih daripada 70 kali? Jadi adakah maknanya lebih daripada 70 atau 70 kali ini adalah satu bilangan dia beristighfar dalam keadaan yang berbeza-beza, ataupun tidak? Macam duduk satu tempat dia baca istighfar sebanyak apa? Lebih daripada 70 kali. Yang ini dia melafazkan istighfar itu dan taubat itu lebih daripada 70 kali. Ada dua kemungkinan kan? Satu adalah dalam keadaan ini Nabi SAW kata astaghfirullah, dan Nabi SAW bertaubat dan berazam nak taubat. Kemudian dalam keadaan lagi berapa saat atau lagi berapa minit Nabi beristighfar. Jadi satu hari penuh tu lebih daripada 70 kali. Itu satu kemungkinan, satu pemahaman. Satu pemahaman lagi adalah dalam satu majlis, dalam satu tempat duduk, Nabi SAW dah baca lebih daripada 70 kali. Jadi di sini kita ambil satu persatu lah. Yang pertama adalah tentang kata-kata astaghfirullah, minta ampun. Apa perbezaan antara istighfar dengan taubat? Maka kata ulama, istighfar itu khusus. Khusus apa? Khusus minta ampun daripada dosa. Minta ampun daripada dosa. Itu asal makna istighfar. Jadi talabul maghfirah. Tak semata bermakna orang yang dah minta ampun dia dah bertaubat. Dia cuma apa dia buat? Minta ampun. Minta ampun aja. Tapi dia dah bertaubat tu. Sebab kita ada syaratkan untuk taubat. Ada tinggalkan. Orang minta ampun belum tahu lagi dia dah tinggalkan dosa. Tu banyak orang. Astagfirullah minum marah boleh juga. Kebar dia orang dah tipu orang mesti astagfirullah juga. Tapi terus menerus. Waktu dia buat pun astagfirullah, tutup mata je. Tak ada penyesalan. Tak semestinya orang yang beristighfar menyesal. Walaupun mungkin dia menyesal, betul tak? Dan tak semestinya orang yang kata astagfirullah dia minta ampun, dia telah berazam tak buat lagi. Nampak beza antara istighfar dengan bertaubat. Jadi sebab itu kita kadang-kadang hairan juga bila apa tu nak nikah tu kali kata apa? Astagfirullah. Astagfirullah, semua orang cakap astagfirullah. Kurang-kurang yang maksud dia baik. Kalau orang tu berdosa, dia beristighfar. Jadi bila dia beristighfar, insyaAllah majlis tu diberkahi. Dan kalau itu adalah wali untuk wanita tersebut, dia dah tak jadi orang fasik lagi. Tapi kita katakan mustahil. Kalau dah depan dia pakai gelang emas kat situ, dia cakap astagfirullah dengan orang-orang lain semua, dia pun tak tahu apa benda, dia tetap fasik, tetap tak sah. Ini mungkin contoh ni. Sebab apa? Kita perlu bertaubat. Perlu bertaubat ada makna yang lebih besar daripada setakat istighfar. Jadi menunjukkan bahawa sebelum nak bertaubat, tentu sekali nak kena minta ampun. Jadi sebab tu kita lihat Nabi SAW kata, sesungguhnya aku beristighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Jadi taubat akmal, lebih sempurna daripada istighfar saja. Sebab tu dalam Al-Quran pun fastaghfiru thumma tubu ilaih. Dahlah kamu beristighfar kepada Allah dan kemudian bertaubat kepadanya. Dia kata summa lagi kemudian. dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Kemudian Nabi SAW yang beristighfar. Jadi di sini kata ulama, apa makna Nabi SAW beristighfar? Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, Nabi SAW juga buat salah, juga buat dosa macam manusia biasa. Jadi Nabi SAW beristighfar, so tak ada apa-apa lah, tak ada masalah. Tetapi sebenarnya orang yang mengatakan Nabi ada buat dosa, Nabi ada buat salah tu pun tak mengatakan Nabi SAW buat semua jenis dosa, dosa kecil dan juga dosa besar. Kita katakan atau tidak, Nabi SAW buat salah, buat dosa, tapi Nabi SAW tak akan buat dosa besar. Kenapa? Sebab Nabi SAW dipelihara oleh Allah SWT daripada melakukan dosa-dosa besar. Itu makna maksum. Nabi SAW maksum dari melakukan dosa besar. Ada pun dosa kecil, nah, itu ada pembahasan yang panjang di kalangan ulama rahimahullah ta'ala. Ada ulama mengatakan Nabi SAW dipelihara daripada semua dosa, baik dosa besar, dosa kecil pun tak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi, ada pula ulama mengatakan Nabi SAW ataupun Nabi-Nabi secara umumnya melakukan dosa kecil, tetapi mereka dipelihara dari dosa besar. Jadi antara ulama yang mengatakan Nabi-Nabi itu melakukan dosa kecil tetapi dipelihara daripada dosa besar adalah Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Okay. Tetapi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari menolaknya. Dia kata hada marjuh, inilah kata-kata yang lemah. Yang benarnya Nabi-Nabi semua dipelihara daripada dosa kecil juga. Jadi mana satu betul? Jadi kata ulama pula yang saya baca, yang betul adalah Nabi-Nabi dipelihara daripada dosa besar saja, bukan dosa kecil. Sebab kalau kita baca Al-Quran, kita jumpa dalil-dalil kisah-kisah Nabi-Nabi di mana Allah SWT sebutkan apa? Kesalahan mereka. Tak besar, tetapi dosa kecil. Kisah Nabi Yunus AS, dia dah apa ni? Dia merajuk dengan kaumnya, jadi dia tinggal kaum-kaumnya. Mana boleh? Kalau tak dosa besar tu dosa kecil lah, kata mereka. Sebab tanggungjawab Rasul adalah balau, tak boleh, kita mesti sampaikan walaupun kaumnya tak suka. Jadi apa yang berlaku, Allah SWT hukum dia. Kalau kita namakan dia hukuman untuk mengajar Nabi Musa AS masuk dekat apa, dia naik kapal, lepas tu taufan, ibu taufan, dan apa tu, dah campak barang-barang semuanya, tak reda juga. Dan dalam syariat mereka, kalau dalam keadaan ini kita mesti undi penumpang-penumpang kapal, dan siapa yang namanya keluar mesti dicampak keluar daripada kapal ni, barulah apa ni, kapalnya akan selamat. Ini bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Sekarang tak boleh buat eh? Sekarang tak boleh buat. Itu bunuh orang kalau tak bunuh diri. Volunteer pun tak boleh. Volunteer pun tak boleh. Tak ada nyawa yang lebih mulia daripada nyawa orang lain. Ini menunjukkan bahawa syariat berbeza-beza. Banyak syariat berbeza. Jadi bila undi keluar nama Nabi Yunus AS, fasahama fakana minal mudhadin, maka dia pun apa ni, berundi keluar nama dia. Mudhadin mana yang celaka ataupun yang lemah, yang dilemahkan. Fantaqamahul hutu wa huwa mulim, maka dia ditelan oleh al-hut, binatang ikan yang besar, dalam keadaan dia tercela. Jadi dia kat dalam tu zulumatin ba'da faqaba, jadi dalam kegelapan. Kerana ada fi zulumati an la ilaha illa an, dan dia berzikir, dapat ilham daripada Allah SWT untuk berzikir yang disebutkan dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, fastajabna lahu wa najainahu minal gham, kami pun mengkabulkan doanya dan kami menyelamatkannya daripada kesusahannya. Wa najainahu minal ghammi kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ini semua cerita panjang ni, banyaklah faedah. Tapi antara dalil untuk kita, bab kita ni adalah bahawa Nabi-Nabi ada buat dosa kecil. Kalau terangkan dosa, ini Nabi Adam AS buat dosa kecil, disuruh jauhkan daripada pohon yang terlarang dalam syurga. Apa yang berlaku? Wa'asa Adam Rabbahu fatawa. Maka Nabi Adam telah mengingkari perintah Tuhannya, fatawa, maka telah celaka lari. Tapi cepat-cepat lepas itu, thumma jitabahu Rabbuhu fataba alaihi wahada. Maka kemudian Tuhannya pun memilihnya dan memberi taubat kepadanya dan memberi tunjuk padanya. Jadi ini semuanya adalah perkara yang berlaku pada anbiya. Kisah Nabi Daud alaihissalam, ya tak? Yaqumani fil haq, dan seterusnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang terlalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah kita kalau lihat. Jadi ini semua menunjukkan bahawa nabi-nabi walaupun dipelihara daripada dosa besar, mereka tidak dipelihara daripada dosa kecil. Tetapi mereka akan diberikan taufik, diberikan hidayah untuk bertaubat. Dan taubat mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan sebagian ulama mengatakan Nabi Daud alaihissalam lebih tinggi darajatnya selepas dia bertaubat berbanding dengan sebelum itu. Jadi itu untuk para anbiya. Jadi itu pendapatlah, satu pendapat. Ataupun pendapat yang kedua, dia jawab dalil-dalil itu, dia kata ini semua bukan dosa. Ini semua bukan dosa kecil. Tapi ini apa? Ini kalau untuk nabi-nabi macam dosa kecil. Tapi sebenarnya dia tak berdosa. Dia katalah Nabi Adam terlupa. Orang kalau terlupa, dia salah, tak berdosa tak? Dia tak berdosa kan? Orang terlupa, tak berdosa. Orang kalau terlupa, awak semayang, dosa tak? Tak berdosa. Tapi kalau awak sengaja dah buang angin, malas nak pergi, malu ke apa, orang ramai, malas, salah terus, dosa tak? Dosa, dosa besar. Kan biasa, lupa dengan tak dengan apa? Dengan tidak. Walaqad a'idna ila Adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma. Sesungguhnya kami telah buat janji dengan Nabi Adam sebelum ini. Fa nasiya, maka dia lupa. Dan kami tak mendapati dalam dirinya apa? Keazaman. Jadi kalau lupa, mana ada salah? Dan yang lain pun dijawablah. Tapi kita katakan tak semuanya dapat dijawab dengan apa? Jawapan yang kukuh. Jadi tetap ada khilaf di kalangan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Walau bagaimanapun, kalaulah anbiya kita ambil pendapat bahawa nabi-nabi ini buat dosa kecil, kemudian mereka bertaubat, tak mungkin kita katakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat dosa kecil dan bertaubat. Tak boleh kita nisbahkan dosa besar kecil sekalipun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ya manusia yang lebih sempurna daripada nabi-nabi lain. Dan tidak ada bukti bahawa Nabi SAW pernah buat dosa. Jadi kita kita katakan, kita mesti terangkan kenapa Nabi SAW beristighfar dan bertaubat. Bukan sekali dalam satu hari, tapi berkali-kali. 70 kali dalam satu riwayat, riwayat kedua kata 100 kali. Jadi antara jawapan yang disebutkan oleh ulama, ada banyak pendapat. Saya bacakan kat sini yang dituliskan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari. Yang pertama, kenapa Nabi SAW beristighfar sedangkan dia maksum? Untuk meminta ampun daripada, bukan dosa, tapi daripada was-was yang berlaku dalam hatinya. Dan hadithun nafs, hadithun nafs ni adalah kata-kata dalam hati, gerak-gerak dalam hati. Kita tahu bahawa kalau hati kita berbisik-bisik sesuatu, belum dosa, sampai kita azam, sampai kita niat nak buat dosa tu, baru dia jadi dosa. Sebab dalam hati kita ni tak selamat daripada bisikan-bisikan hati. Jadi kita kena tahu kan, kita ada bisikan-bisikan hati ni, dan kita ada apa ni, niat dalam hati lain. Jadi itu sebab Nabi SAW beristighfar. Sebab tak Nabi SAW walaupun dipelihara daripada dosa kecil, itu tidak dipelihara daripada bisikan-bisikan hati dan was-was. Sebab itu pun bukan dosa. Yang kedua, mereka katakan Nabi SAW beristighfar dan bertaubat kerana kesibukannya ataupun disibukkan daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara-perkara yang halal. Nabi SAW manusia biasa ke? Bukan manusia biasa. Manusia biasa. Jadi atas Nabi SAW hukum-hukum kepada manusia lain. Ada yang halal untuk Nabi, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang mubah. Jadi dia menghukum ada pada Nabi SAW. Dari tidur, makan, minum, bercampur dengan isteri, berbual dengan isteri, gurau dengan isteri, ini semua perkara apa? Mubah, ya? Halal. Jadi tidak salah seseorang itu melakukan perkara yang mubah. Tak dosa, tak dapat pahala. Tapi kalau tak ada niat apa-apa kan? Tetapi untuk hak Nabi SAW, untuk kedudukan Nabi SAW yang tinggi, disibukkan dengan perkara yang mubah ini daripada mengingati Allah SWT, satu kekurangan bagi hak Nabi-Nabi. Jadi Nabi SAW pun beristighfar dan bertaubat daripada keadaan tersebut. Bukan kerana dosa. Boleh tak ni? Itu satu lagi jawapan. Jawapan yang kedua. Jawapan yang ketiga. Para anbiya itu adalah ahlul kamal, yakni orang-orang yang sempurna. Maksud kita sempurna adalah apa ni? Kita takkan sempurna, sempurnalah. Yang sempurna hanya Allah SWT. Tapi dalam jenis manusia, nabi-nabi lah orang-orang paling sempurna daripada segala kekurangan. Jadi kemungkinan Nabi SAW ada beberapa kekurangan-kekurangan yang dia tahu ataupun dia tidak tahu, tetapi dia menghasabah diri dia sendiri, lalu dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT daripada kekurangan-kekurangan tersebut. Sebab yang keberapa ni sekarang? Empat. Yang keempat, Nabi SAW beristighfar bukan kerana dosa kecil, tetapi kerana bersyukur kepada Allah SWT. Beristighfar kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW beribadat kerana apa? Kerana nak jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala pada Nabi SAW banding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hamba lain, siapa punya paling sempurna? Nikmat kepada Rasulullah SAW. Jadi nikmat kalau lagi banyak dia punya apa? Kesyukuran yang diperlukan. Jadi kemungkinan Nabi SAW tak dapat nak mensyukuri Allah SWT terhadap semua nikmat-nikmat ni. Jadi Nabi SAW beristighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu pengajaran juga, ini satu pendapat yang baik. Bahawa lagi banyak nikmat Allah berikan pada kita, lagi banyak ilmu, lagi banyak harta, lagi banyak ketenangan dan sebagainya di dunia ini, ataupun nikmat agama, maka lagi banyaklah kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya lagi banyak kita kena beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar banyak kali dalam satu hari. Yang kelima, kelima adalah ta'liman lil ummah. Nabi Sallam beristighfar ini bukan kerana dosa, tetapi kerana apa? Kerana nak mengajar umat ini. Yaitu sentiasa beristighfar, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada hadis tadi, hadis 13 tadi. Wallahi inilah baik. Baik, hadis ke-14 tadi. Hadis ke-14, ya ayyuhan nas, ini riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya ayyuhan nas, ini adalah kata-kata yang ditujukan kepada siapa? Manusia. Walaupun asalnya manusia semua orang. Semua orang yang hidup ke yang mati? Yang hidup lah. Kita tak cakap dengan orang mati. Kita beri salam pada orang mati tu je. Kemudian kita minta ampun kepada Allah SWT untuk orang mati tu je. Jadi ayuhan nas adalah orang yang mendengar kata-kata Nabi SAW ataupun yang akan datang, yang boleh baca, boleh dengar dengan riwayat ayuhan nas. Tetapi kata ulama dalam hadis ini secara khusus, wahai manusia ni bukan untuk semua orang, tetapi adalah umat Rasulullah SAW yang telah menerima dakwah, yang telah menerima Islam. Ini orang Islam je, walaupun dia ayuhan nas, bukan orang kafir. Jadi umat Rasulullah SAW ini terbagi kepada dua golongan. Ini yang saya rasa awak lama-lama kena hafal dulu ni. Tentang apa dua jenis umat sebab zaman kita ni sibuk. Tentang apa ni? Rahmatan lil alamin, alam sejagat dan sebagainya. kita kena faham bahawa umat Nabi SAW kalau kita jumpa dalam Quran dalam hadis terbagi pada dua golongan. Satu, umat istijabah, umat yang khusus, yani umat yang telah menerima dakwah Rasulullah SAW, kita telah masuk Islam. Dan satu lagi jenis umat adalah umatul da'wah. Umat dakwah maknanya umat yang didakwahi kepada agama Islam. Jadi mereka bukan Islam tapi masih lagi didakwah. Mereka dari satu sudut umat Nabi SAW itu bukan umat Nabi SAW. Nabi mereka adalah Muhammad SAW. Mereka wajib menerima dakwah tapi mereka tak terima lagi. Nanti sebab apa di dalam apa ni beberapa ayat Al-Quran dan dalam beberapa riwayat hadis ada sebut ummah. Jadi satakhtalifu ummati, kan ada kan, akan berpecahnya umatku kepada 73 golongan. Nanti orang tanya, umat ni masuk umat Yahudi Kristian ke bukan? Jadi kita kena faham umat ni ada dua macam. Jadi, kalau macam masalah hadis iftirak tu, hadis perpecahan tu, tentu sekali umat yang akan berpecah lagi banyak tu sampai 73 golongan bukan umat semua umat tetapi adalah umat khusus, umat Islam. Kenapa? Sebab sebelum tu Nabi SAW dah sebutkan orang Yahudi telah berpecah kepada 71 golongan. Kemudian umat Nasrani telah berpecah kepada 72 golongan, lagi banyak. Dan umatku satakhtalifu ummati atau satakhtalifu ummati ila 73 firqah, kepada 73 golongan. Jadi ini umat apa? Umat Islam. Daripada konteks kita nampak umat Islam bukan semuanya sama. Pun kita dah tengok lah mana kita boleh jumpa umat Islam satu pegangan, satu mazhab, satu akidah lah, berpecah-pecah, banyak sangat berubah. Baik. Jadi itulah Nabi SAW berikan amaran, kulluhum fi nari illa wahidah, semuanya akan diapi neraka melainkan yang satu. Dan siapa yang satu tu yang akan, yang masih berada di atas apa yang dibawa oleh Rasul SAW, yang diamalkan oleh Rasul SAW, yang diimani oleh Rasul SAW, ikut sunnah dan ashabi dan sahabat-sahabat Nabi SAW. Al-yawma, yakni pada hari ini, dalam riwayat Nabi SAW. Jadi apa yang merupakan agama pada hari tersebut, itulah agama pada hari ini. Apa yang bukan agama pada hari tersebut, bukan agama pada hari ini. Walau bagaimanapun, bukan maknanya semua itu mesti masuk neraka. Ya, itulah kita cerita pasal hari itu, panjang pula ceritanya. Baik, yang penting di sini adalah ayuhan nas, maksud dekat sini kata ulama adalah umat dak, umat istijabah. Ini orang-orang Islam, bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi, kerana sesungguhnya aku bertaubat pada satu hari atau dalam satu hari 100 kali. Jadi ini ada tambahan bilangan istighfar dan taubat. Tadi 70 kali ataupun lebih daripada 70 kali, yang sekarang 100 kali. Ada percanggahan tak? 70 dengan 100 sama tak? Tak, lebih daripada 70 dengan 100 mungkin sama atau tak? Sebab Nabi SAW kata lebih 70 tak diterangkan sampai berapa. Jadi dalam riwayat ini disebutkan 100. Jadi maknanya kita tafsirkan lebih daripada 70 tu dengan apa? Dengan 100. Ini satu kaedah menjamakkan riwayat. Tapi sebenarnya terdapat riwayat bahawa Nabi SAW beristighfar dan bertaubat dalam satu hari lebih daripada 100 kali pun. Dalam Fathul Bari membawa riwayat-riwayat ini. Jadi yang penting di sini adalah bilangan yang banyak, bukan jumlah bilangan. Bukan maknanya jadi kita sunnah istighfar 100 kali. Tak boleh lebih. Kurang masih boleh lagi. Tapi kalau lebih dah tak boleh. Ya ke? Tidak. Dari hadis-hadis ini tidak menjadi dalil untuk menghadkan bilangan istighfar pada satu hari. Tidak. Tapi ini hanya khabar yang keluar daripada Rasulullah SAW tentang perbuatan dia sendiri. Jadi satu galakan kepada orang, lihatlah. Kalau dia rasa dia lebih rendah daripada Nabi SAW, dan tentu semua orang lebih rendah daripada Rasulullah SAW, maka dia sepatutnya lebih banyak beristighfar daripada Rasulullah SAW. Ya tak? Tetapi kemudian satu lagi masalah adalah tentang apakah istighfar dan taubat ini berlaku pada hal yang berbeza-beza ataupun berlaku dalam satu masa. Jadi pembahasan ini kita dapat jawab jika kita lihat riwayat-riwayat tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beristighfar dan bertaubat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih dalam Sunan An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid, dia telah mengatakan kunna na'udzu, kami biasa mengira istighfar taubat Rasulullah SAW dalam satu majlis sebelum dia berdiri sebanyak apa? 100 kali. Jadi menunjukkan apa? Nabi SAW mengulang-ulang istighfar dan taubat itu dalam satu majlis. Majlis maknanya apa? Majlis bukan apa tu, perayaan. Yang kita buat perayaan pula nak zikir, nak istighfar. Majlis maknanya satu duduk kan? Majlis tu maknanya satu kali duduk tu, mungkin dengan sahabat ke ataupun apa ke, di masjid ke di mana. Nabi cakap, mungkin dia cakap je kan, tapi dia akan istighfar. Cakap lagi sikit dia istighfar, cakap lagi, selalu dia istighfar, tak asyik dengan Allah SWT je. Jadi yang itu dikira-kira oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu sebanyak 100 kali. Dan seluruh riwayat lebih daripada 100 kali. Dan apakah sirah ataupun lafaz istighfar Nabi SAW yang berulang-ulang? Ada lafaz yang khusus? Maka kata ulama, asalnya tidak ada lafaz yang khusus. Asalnya tidak ada lafaz yang khusus. Tapi kalau kita kaji sunnah, kita bahas, kita akan jumpa beberapa lafaz yang digunakan, yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam dia beristighfar. Jadi kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, satu lafaz yang masyhur adalah lafaz Rabbi ighfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi ighfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Cakap-cakap lagi nanti dia kata Rabbi ighfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kalau tak ada orang, dia sebutkan ni berulang-ulang kali. Waktu siang ke, waktu malam ke, waktu petang ke, ini tak ada penetapannya. Bila-bila boleh cakap. Nak pagi pun boleh, nak malam pun boleh. Baik, yang penting dalam satu hari dalam 100 kali. Apa maknanya Rabbi ighfirli? Wahai Tuhanku, ampunlah dosaku. Sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Engkau. Jadi ini diulang-ulang. Jadi kalau kita nak amalkan hadis ini, kita gunakan lafaz ini. Satu lagi lafaz adalah lafaz yang masyhur, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada istighfar, ada taubat. Jadi ini adalah beristighfar al-azim pada Tuhan yang maha agung, alladzi la ilaha illa hu, dan mentauhidkannya, dan yang tidak ada Tuhan yang disembah selainnya. Al-hayyul qayyum, sebutkan pula nama Allah SWT yang maha hidup dan maha qayyum. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Ini ada diulang-ulang. Jadi ini kita boleh ulang ni, kita boleh ulang itu, ataupun ini saja pun boleh, itu saja pun boleh, dalam satu hari berkali-kali. Baik, semana yang kita mampulah. Tapi yang penting adalah dengan apa ni? Dengan tadabbur, dengan penuh menghayati, menghadirkan diri ketika membaca istighfar ini, dan mengingatkan dosa-dosa kita dan sebagainya. Ataupun kalau tak tahu apa dosa kita, kita mana ingat dosa kita? Kita tadi makan apa, entah kita ingat ke tidak? Tambah berapa kali? Kalau jenis yang banyak tambah, kalau tak tambah, dia tahu dia tak pernah tambah. Banyak benda kita bila air berapa kali tadi? Tak? Apa lagi nak kira dosa kita? Memanglah. Jadi kalau kita tak mampu nak ingatkan dosa-dosa kita, maka kita ingatlah kelemahan kita dan besarnya nikmat yang Allah telah berikan pada kita. Jadi waktu kita baca itu, kita ingatkan ini semuanya. Itu kalau kita tak tahu kita ada dosa kan? Tapi macam mana nak tahu ada dosa ke tidak? Awak kena belajarlah itu dosa ke tidak. Bila dah belajar dosa ke tidak, baru tahu itu dosa. Sebab tu banyak orang tak mau belajar, tak mau pergi kelas. Nak tahu kenapa? Nanti alamak ini haram, alamak ini tak boleh buat. Lagi-lagi kalau benda yang memang dia favorite, usap rokok misalnya. Kalau usap rokok, kalau ingat tak mau dengar, baca tak mau baca. Sebab kalau nanti, kenapa tak tahu lagi? Tak tahu. Belum belajar. Jadi, ini semua penyakit kan? Tapi saya rasa kita tahu pun dah banyak lah insyaAllah kan? Jadi banyak kita perlu tahu buat sebenarnya. Dan Nabi SAW juga mengulang-ulang istighfar dalam sujudnya. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu dhikrahu wa jillahu zahirahu wa batinahu sirrahu wa alaniyatahu. Ini antara lafaz Nabi SAW dalam sujudnya. Diulang-ulangkan istighfar ini. Dan dalam duduk antara dua sujud kan, duduk istirahat tu apa, Nabi SAW akan baca Rabbi Firli. Nabi ulang-ulang kan istighfar. Dan satu lagi tempat yang Nabi SAW ulang istighfar bila dalam sujud dah lepas solat, Nabi SAW akan ulang-ulang istighfar Astaghfirullah sebanyak 3 kali. Itu je lah riwayat-riwayat yang sahih Nabi SAW ulang-ulang istighfar. Baik, lagi sekali itulah saja riwayat-riwayat yang sahih bahawa Nabi SAW ulang-ulangkan istighfarnya dalam sujud, duduk antara dua sujud, selepas solat. Baik, dan dalam majlis-majlisnya dengan lafaz-lafaz yang kita sebutkan tadi. Baiknya kita ikutlah sunnah-sunnah ni, lafaz-lafaz ni kalau kita boleh ingat. Allahumma rabbi ighfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta dan astaghfirullah alazim alladzi la ilaha illa hu alhayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini pun masyhur. Walaupun yang kedua tu riwayat alladzi la ilaha illa hu alhayyul qayyum wa atubu ilaihi, sebahagian ulama mempertikaikan apa? Dua perkara, satu sanadnya, satu maknanya. Tapi kata Syekh Ibrahim Al-Haidi rahimahullah dan ulama-ulama lain, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, saya ingat lagi, ulama-ulama hadis mengatakan bahawa riwayat ini sahih, riwayat ini sahih. Jadi boleh diamalkan. Baik, jadi insyaAllah kita belum lagi azan dah sebenarnya. Dah. Review kan? Itu review kan? Jadi kita berhenti di sini dahulu, Syekh kita sambung mana kita sempat. Bicarakan pada sebelum isyak tadi beberapa perkara tentang hadis Nabi SAW tentang beristighfar dan bertaubat, di mana Rasulullah SAW telah bersumpah dengan nama Allah dan telah mengkhabarkan kepada umat, kepada manusia bahawa hendaklah mereka bahawa Rasulullah SAW telah beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT dalam satu hari sebanyak 70 kali. Dan dalam riwayat yang kedua, wahai manusia, hendaklah kamu bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya, sesungguhnya aku bertaubat di dalam satu hari sebanyak 100 kali. Dan kita sebutkan tadi tentang bilangan di dalam riwayat-riwayat ini bahawa ia bukanlah satu had terbanyak seseorang itu boleh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini adalah satu perkara yang luas. Jika seorang itu beristighfar lebih daripada itu, tidak mengapa. Yang penting dia tidak menghadkan jumlah istighfarnya dalam satu hari. Misalnya dia kata aku istighfar 500 kali setiap hari. Jadi itu yang tidak dibolehkan sebab tidak ada dalil yang mengkhususkan. Kemudian tentang waktu beristighfar tidak juga dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seseorang itu boleh beristighfar pada bila-bila masa saja. Tidak ada waktu larangan seperti solat ada waktu larangan ya? Dan tidak ada waktu berhenti untuk beristighfar. Baik, cuma jika istighfar itu adalah zikir, dan memang istighfar itu adalah salah satu jenis zikir, maka tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang tidak layak kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat-tempat yang kotor seperti di tandas dan seterusnya. Kemudian terdapat nasihat daripada ulama yang mensyarahkan hadis ini, bahawa sebaik-baiknya seorang insan itu beristighfar kepada Allah SWT dan bertaubat kepadanya setiap siang, setiap pagi. Jadi kalau dalam hal ini selepas subuh lah yang paling bagus untuknya untuk beristighfar. Kenapa? Kerana jika dia telah beristighfar dalam jumlah yang berkali-kali itu, yang banyak itu, maka jika pada siang harinya ataupun petangnya dan malamnya dia disibukkan dengan urusan-urusan dunia, maka dia telah beristighfar, dia telah melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Tapi kalau dia tak lakukan waktu siang, jadi mungkin ada masa-masa yang dia sibuk, maka dia tidak akan beristighfar langsung dalam satu hari, maka akan rugilah apa ni seorang itu kerana tidak dapat mengamalkan sunnah ini. Dan sebagian ulama mengatakan bahawa bagus seorang itu beristighfar, mula sekali amalannya dia dengan beristighfar dan dia tutup amalannya juga dengan beristighfar. Kerana ini membanyakkan, kata mereka, ataupun bermula dengan istighfar dan menutup dengan istighfar sebagai penghias amalan seseorang di dalam satu hari. Walaupun tidak ada dalil yang khusus, tapi ini adalah satu ekspresan dan tidak ada larangannya. Dalam masalah ini bebas. Baik. Kemudian faedah memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terdapat sebuah hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman imtala'at sahifatuhu bil istighfar. Yani gembiralah ataupun tuba, berbahagialah, baiklah bagi seorang yang sahifahnya, yani lembaran kebaikan itu dipenuhi dengan istighfar. Dan istighfar mungkin banyak faedah sebenarnya. Kalau lihat dalam Quran, dia adalah sebab membuka rezeki untuk seseorang. Sebab itu kalau kita lihat dalam kisah-kisah Nabi-Nabi bersama kaumnya, mereka meminta, memerintahkan mereka, mengajak mereka untuk minta ampun kepada Allah SWT dan bertaubat. Bagaimana kisah Nabi Nuh AS, yursilis sama'a alaikum midrara, dia akan menurunkan hujan ke atasmu ataupun di atas muka bumi ini dengan deras, midrara, wa yumdilikum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sesungguhnya dia akan, dengan istighfar kamu itu, dia akan menambahkan untuk kamu, anak-anak kamu dan harta benda kamu, dan menjadikan untuk kamu jannat, sungai-sungai, kebun-kebun dan juga anhara, sungai-sungai. Jadi itu semua adalah antara faedah yang boleh dapat dengan istighfar. Sehinggakan apabila tiba musim kemarau, maka ulama menasihatkan hendaklah umat di tempat itu memperbanyakkan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara sebab tidak turun rezeki, tidak turun hujan adalah dosa daripada manusia. Jadi dengan mereka beristighfar, akan terbukalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan bahawa setiap orang itu wajib beristighfar sebab ada perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat muka surat 73, faedah pertama ni daripada beristighfar dan bertaubat ini ada dua faedah. Faedah pertama iaitu menjalankan imtithal perintah Allah dan Rasulnya. Ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran, kita dah baca dah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dalam surah An-Nur. Dan juga ini merupakan tindakan yang paling baik yang di dalamnya ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yakni kita kalau laksanakan perintah Allah dan Rasulnya, kita melakukannya, kita sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebelum kebaikan-kebaikan yang lain. Itu asalnya setiap ketaatan akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Faedah yang kedua, dengan kita bertaubat dan beristighfar ini, kita telah mengikut jejak Rasulullah SAW yang bertaubat kepada Allah sehari 100 kali, yaitu dengan membaca astagfirullah, aku bertaubat kepada Allah dan seterusnya, dengan riwayat-riwayat yang kita telah sampaikan tadi. Rabbi firli fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta. Kalau tak ikut astagfirullah saja pun cukup. Dan kalau kita baca dengan riwayat-riwayat tadi, kita jumpa ada dua perkara, istighfar dan taubat. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada-Mu. Dan taubat harus disertai dengan kejujuran, keikhlasan, kebenaran. Maka jika seseorang bertaubat kepada Allah, dia wajib melepaskan diri dari dosa. Sedangkan orang bertaubat dengan lisan sahaja, sementara hatinya masih berniat ingin mengerjakan maksiat, sementara anggota badannya terus berbuat maksiat, maka taubatnya tidak bermanfaat. Bahkan taubatnya itu boleh dianggap menghina Allah SWT. Jadi taklah ditinggalkan dosa itu selama-lamanya. Sehingga kan sebagian ulama mensyaratkan itu sebagai taubat nasuha. Apa dia? Iaitu taubat nasuha, kata sebagian ulama, hendaklah dia tinggalkan dosa itu selama-lamanya. Dia tak kembali. Kalau dia kembali, maka itu bukan taubat nasuha. Dan ada yang mengatakan taubat nasuha dia dah tinggalkan dan tak buat lagi, hendaklah dia benci dosa tersebut sebagaimana dia mencintai dosa tersebut. Dulu dia cinta, dia suka buat dosa tu. Jadi kalau dia betul-betul taubat nasuha, hendaklah dia membenci dalam hatinya dosa tersebut, jijik dengan dosa tersebut sebagaimana dia mencintai. Jadi ini seperti kata-kata dinukil daripada salaf. Tidak ada dalil yang khusus, tapi apa kita katakan boleh diambil sebagai apa ni, sebagai pelajaran. Yang penting taubat nasuha adalah taubat yang diterima oleh Allah SWT, iaitu yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Itu yang penting dikenal dulu. Kalau taubat itu dengan lisan saja dia tetap melakukan dosa, maka taubatnya dianggap sebagai menghina Allah. Macam mana boleh menghina Allah? Sebab kalau kita katakan saya telah bertaubat kepada Allah, tetapi ternyata kamu tetap melakukan dosa, mengapa atau mengapa kamu katakan saya bertaubat kepada Allah dari perbuatan maksiat tetapi hatimu masih berkeinginan keras untuk melakukannya? Jadi ini satu kebohongan. Jika seorang itu memperlakukan manusia seperti itu, tentu dia akan berkata orang ini menghina dan meledekku, yakni mencemoohku. Dia kata aku bertaubat kepada Allah SWT tapi dia masih buat lagi. Kalau kita cakap dengan orang, kita dah buat salah dengan orang, aku minta maaf, aku apa ni, dah taubat tak buat lagi, tapi dia masih buat lagi. Okey tak? Budak sekolah dah kena tangkap pasal rokok. Okey. Dekat dalam apa ni? Dekat kucing dia rokok ke? Principal dia nampak lah. Itu apa? Menghina dia. Menghina lah. Menghina pengetua dia. Menghina disiplin master dia ke apa. Tentu sekali ini apa ni? Apa ni untuk Allah SWT lebih-lebih lagi buruk. Nah, jadi sebab itu tak mungkin seorang itu diterima taubatnya setakat dengan cakap saja. Baik. Satu perkara, satu faedah yang saya dapat berkenaan dengan berkenaan dengan keadaan-keadaan orang yang minta maaf, ahwalul mu'tadir, orang yang minta ampun ini, kalau dalam hal keduniaan ada tiga macam. Dalam hal keduniaan, orang yang buat salah dengan manusia contohnya, bila dia nak minta maaf, bila dia nak cari alasan, dia kata, aku tak buat ni. Orang kata dia buat salah, dia kata, la afal, aku tak buat. Tetapi dia dianggap macam bersalah, mungkin kerana ada kemungkinan dia buat. Jadi dia punya alasan macam, saya tak buat, mana ada? Kan ada budak-budak tu saya. Mana ada, dia kata, mana ada. Yang kacau, mana ada. Jadi itu biasa, kalau orang dewasa pun ada buat macam tu kan. Saya tak buat, tak ada pun. Kenapa awak cakap itu? Tak, saya tak cakap. Itu keadaan pertama. Minta maaf. Apa ni darajat pertama. Darajat yang kedua, dia kata, fa'altu li'ajli kadza. Dia berhuzun, memang aku buat salah, kesalahan aku buat. Tetapi aku punya alasan adalah kerana gini. Kenapa kacau? Sebab dia kacau. Kita kacau balik. Kalau apa ni, orang yang apa ni kacau, kenapa pukul dia? Dia pukul aku dulu. Baik. Kenapa kau copy dia? Dia copy. Kita copy balik. Kenapa maki dia? Kita maki dia. Apa ni? Dia maki kita. Jadi alasan dia kerana sesuatu. Ada yang munasabah lah. Ada yang tak munasabah. Jadi ada yang munasabah. Kenapa? Lambat. Lambat sebab. Bahas lambat. Yang penting ada alasan lah yang dia berikan. Ni lebih baik daripada yang pertama tu lah. Saya tak buat. Yang ini dia buat dengan aku, dia buat. Tapi dia ada berikan alasan. Baik. Yang ketiga adalah yang terbaik, iaitu dia kata apa? aku telah buat salah ni, tetapi dan aku telah buat salah, aku telah buat perkara ni dan aku dah salah. Jadi dia pertama sekali dia mengaku salah, waqad aqla'tu anhu, dan aku telah meninggalkannya. Jadi dia mengaku salah dan dia kata aku dah tinggalkannya, dan dia dah benar-benar meninggalkannya. Jadi ini kalau kita lihat keadaan di dunia ni, boleh tak kita misalkan, umpamakan dengan kesalahan dalam agama, kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh. Jadi orang kata, orang sama juga kita lah, semua orang sama. Kenapa aku ni bila dituduh buat sesuatu dia kata aku tak buat, ataupun aku buat kerana gini, sorry lah, terpaksa lah buat salah ni, dia kata macam itu. Ini keadaan macam tempat kerja memang macam ini, jadi terpaksa macam ini. Itu alasan apalah yang diberikan. Dan yang terbaik sekali, dia tinggalkan. Dia tahu dia salah, dia mengaku dia salah, dan dia tinggalkan. Jadi bila kita katakan astaghfirullah wa atubu ilaih, maka apa ni, kita telah mengaku, kita telah buat perkara tersebut, kita telah mengaku bahawa itu adalah salah, kita telah bersalah, dan kita telah bertaubat kepada, kita kembali kepada Allah SWT dengan kita meninggalkan dosa tersebut. Di dalam kita terdapat contoh-contoh orang yang bertaubat tetapi taubatnya tidak apa? Tidak jujur. Orang yang satu dicontohkan orang yang memakan riba, sama-sama dengan terang-terangan atau dengan yang sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Jadi bacalah. Ke surat 74, kita fokus kepada hadis tadi. Jadi dalam perenggan yang ketiga, maka dari itu, kata Syekh Fahim Rahman Ta'ala, kita harus jujur kepada Allah dalam bertaubat. Mesti jujur, yaitu melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan dengan pelepasan yang hakiki, membencinya, bagaimana disebutkan tadi, dan menyesali perbuatan itu hingga taubat itu benar-benar menjadi taubat yang nasuha. Jadi ini antara ciri-ciri taubat nasuha, benci, menyesal dan meninggalkannya. Hadis ini menjadi dalil bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kita. Jadi kenapa dikatakan Nabi sallam paling banyak ibadat kepada Allah SWT? Istighfar dia lebih banyak daripada kebanyakan orang. Sedangkan dia paling apa? Dia paling bertakwa kepada Allah SWT. Dan dalam hadis itu juga terdapat dalil bahawa Rasulullah adalah guru kebaikan dengan lisan dan perbuatan. Jadi dia bukan cakap saja istighfarlah, dia bukan cakaplah bertaubatlah kamu kepada Allah SWT. Dia sendiri beristighfar dan bertaubat dengan amal perbuatan ini. Boleh dilihat oleh sahabat-sahabat lain. Jadi tidak ada riak di dalam apa ni, masalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riak tu dalam hati. Riak tu bukan kita tunjukkan perbuatan tu dah riak. Riak, apa syarat riak? Riak itu bila lakukan perbuatan orang nampak, itu memanglah. Kalau orang tak nampak, tak mungkin riak. Itu dengan itu apa namanya, perasaan aja. Jadi pertama sekali, perbuatan dilakukan, amal soleh dilakukan itu mesti apa? Mesti dilihat oleh orang. Tetapi itu saja bukan riak. Mesti disertai dengan apa? Niatnya. Niatnya adalah supaya orang memuji amal perbuatannya. Supaya orang memuji amal perbuatannya. Sama ada dia tambah-tambah dalam ibadahnya itu, yang dia perbaiki lagi, seperti solat, dipanjangkan solat dan sebagainya, ataupun tidak. Setakat dia buat, setakat dia niat saja bahawa apa ni, supaya apa ni, ada orang sedang melihatnya dan dia mahu orang puji, cukup, dah jadi apa ni, dah jadi riak. Sebab tu kalau orang nak selamat daripada riak, dia cuba lakukan amal perbuatan di mana orang tak dapat melihat. Itu adalah tanda-tanda ikhlas. Yani dia tidak suka orang mengetahui akan amal salehnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta ahli keluarganya sendiri. Itu yang paling sempurna. Tapi kita tahu bahawa ada amalan-amalan yang tak boleh kita sembunyikan daripada manusia. Tak boleh kita sembunyikan dari manusia. Jadi kita mesti juga nak kena buat depan orang ramai. Yang paling penting sekali adalah ibadat solat. Kita kena solat 5 kali. Tak mungkin kita solat selama-lamanya di dalam rumah. Untuk perempuan mungkin boleh, tapi orang lelaki disyariatkan kita keluar ke masjid untuk beribadat. Baik. Jadi yang itu kita macam mana pun kita mesti tunjukkan. Jadi kita kena jaga, perlu jaga hati kita. Jangan sampai apa ni mengharapkan pujian daripada orang lain. Tetapi selain daripada itu, solat sunat dan sebagainya sebaik-baiknya dilakukan di rumah. Sebab itu Rasulullah SAW, sebaik-baik solat seseorang itu adalah di rumahnya, illal maktubat, melainkan solat-solat yang fardu, itu dilakukan di dalam masjid. Selainnya semua lagi bagus dilakukan dalam rumah. Dan zahirnya hatta orang yang tinggal berdekatan dengan Masjidil Haram ataupun Masjid Nabi, Nabi SAW sabdakan hadis tersebut ketika dari Madinah. Dan Madinah dalamnya ada Masjid Nabi. Jadi Nabi SAW tetap mengatakan bahawa sebaik-baik solat seorang itu adalah di rumahnya, kecuali yang fardu. Fardu itu pergi Masjid Nabi lah. Jadi kalau sebenarnya kat rumah tak dapat 1,000 pahala, tapi lebih baik. Nah, itu satu perkara yang apa ni, yang paling tepat, yang pemahaman yang paling tepat dalam masalah ini. Walau bagaimana pun, tidak mengapa kita apa ni kerana keperluan untuk kita solat di depan orang ramai, tak ada masalah. Dan satu perkara lagi, namun demikian beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah dan menyuruh manusia agar membaca istighfar hingga mereka meneladani beliau dalam menjalankan perintah dan mengikuti sunnahnya. Jadi beliau sendiri mengamalkan. Dan ini merupakan kesempurnaan nasihat Rasulullah SAW kepada umatnya. Kita tahu Nabi SAW orang yang paling menasihati umatnya. Ansahul ummah. Wa nasahal ummah. Dia telah menasihatkan umat sesempurna-sempurnanya. Dan semua rasul-rasul sebenarnya adalah penasihat yang telah memberikan nasihat kepada umatnya. Cuma sebahagian umatnya menerima nasihat Nabi-Nabi itu, sebahagian yang tidak suka kepada nasihat. Walakin la tuhibbuna nasihin faqad wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin. Dalam surah Hud ada menerangkan bahawa umat-umat yang dibinasakan Allah SWT kerana tak terima nasihat. Ada orang yang akan terima nasihat ni kali kecil, ya, nasihat siapa pun boleh kasih nasihat. Ini pendapat-pendapat dia je lah. Dia tak tahu bahawa kadang-kadang kalau tak terima nasihat boleh apa? Boleh kena azab oleh Allah SWT. Sebagaimana umat-umat dahulu. Kata agama itu an-nasihat. Jadi Nabi SAW telah menasihatkan umatnya untuk beristighfar dan memperbanyakkannya. Maka faedah lain adalah jika kita menyuruh manusia dengan suatu perintah, maka kita harus melaksanakannya terlebih dahulu. Nabi SAW suruh kita, dia dah buat dulu. Itu yang paling sempurna. Tapi kadang-kadang kita tak terbuat apa yang kita suruh lah. Ataupun kita tak boleh buat apa yang kita suruh. Kita suruh orang berbakti kepada 2 ibu bapa, ustaz tak buat, macam mana saya nak buat, saya nak yatim misalnya lah tuan. Bersedekah lah kamu bosnya. Ustaz tak nampak pun sedekah, saya tak ada duit. Dan seterusnya, apa ni, gidiklah anakmu dan sebagainya. Ustaz tak buat pun, ataupun pendakwah tak buat sebab saya tak ada anak. Jadi kadang-kadang dia suruh orang tetapi dia tak buat. Tapi tak mengapa, sebab apa? Dia ada uzurnya. Tapi kalau dia tidak mempunyai uzur, dia menyuruh orang pada sesuatu perkara tapi dia sendiri tak membuatnya, itu dalam Quran menceritakan bahawa atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Apakah kamu menyuruh orang buat kebajikan dan kamu lupakan diri kamu sendiri sedang kamu membaca kitab? Fala taqilun, kamu tak memikirkan. Orang berakal, dia suruh, dia lakukan apa yang dia suruh. Dan jika kita melarang mereka dari sesuatu juga, maka kita pun harus menjadi orang yang pertama kali menghindari larangan itu. Kerana inilah hakikat seorang da'i kepada Allah, bahkan ini adalah hakikat dakwah kepada Allah, iaitu melaksanakan apa yang kamu perintahkan dan meninggalkan apa yang kamu larang darinya. Seperti halnya ketika Rasulullah menyuruh kita bertaubat, maka beliau beliau bertaubat lebih banyak daripada kita. Kita memohon kepada Allah semoga kita semua diampuni dosa-dosa kita dan ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Kalau kita ataupun kita buka pada hadirin, kita ada beberapa soalan. Apabila nak berpisah, dia berjumpa tengah jalan gitu je. Tengah duduk kat kedai kopi, kat dalam rumah. Kedai kopi. Hadis tasbih kafarah itu tidak mengkhususkan majlis apa. Cuma hadis itu yang saya ingat ada dalam kitab silsilah sahihah karangan Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh ulama-ulama hadis, menerangkan faedah ataupun keistimewaan tasbih kafarah ini. Dan kenapa dinamakan tasbih kafarah? Dia adalah tasbih mula dengan subhan, subhanaka subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi dia asalnya tasbih yang dinamakan kafarah, iaitu penghapus dosa. Sebab dalam hadis tersebut, barang siapa yang menutupi majlisnya dengan tasbih ini akan dihapuskan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam majlis tersebut. Dan dalam satu riwayat, tak silap saya, dia diumpamakan sebagai penutup yang wangi baunya, khitam al-misk. Bagi apa ni? Bagi sesuatu perkara, satu perbuatan, satu majlis. Jadi itu faedahnya tasbih kafarah ni penting. Baca tasbih kafarah ni. Adapun kita jumpa di tengah jalan dan sebagainya, saya rasa tak sampai dalam bab inilah. Tak sampai itu. Tapi kalau ada dalam majlis tertentu ke, apa ni, perbincangan dan seterusnya, baiklah dibuat macam itu. Majlis memang burak-burak, memang majlis banyak salah punya, lepas tu nak tasbih kafarah. Ini macam main-main lah. Itu tentu dia tahu dia nak berbual, nak burak, nak apa semuanya kan. Cerita pasal yang dah lalu, yang akan datang, cerita orang, cerita apa semuanya. Lepas tu dia nak tasbih kafarah. Macam tak kenal lah. Tapi wallahualam, kalau nak lakukan, saya tak tahu siapa yang melarang ni, kita tanya ulama. Baca surah Al-Asri. Surah Al-Asri dibaca untuk menutup majlis. Ini pendapat sebahagian ulama. Dalil mereka adalah perbuatan sebahagian sahabat. Kalau tak kebanyakan sahabat, bahawa mereka apabila bertemu di dalam satu lembah, zaman dahulu kan mereka apa ni, ada satu kafilah rombongan jalan tak punya unta ke, satu lagi jalan, mereka dah berbual sidap, mereka akan baca Wal-Asri. Kemudian mereka berpisah. Jadi atas dasar tersebut, yang ini perbuatan sahabat, dan perbuatan sahabat boleh dijadikan dalil dan boleh diamalkan, boleh diamalkan. Tetapi tak boleh dilakukan selalu sangat dalam hal-hal ini. Sebab apa? Ia tidak disyariatkan oleh Nabi SAW. Ia datang daripada perbuatan sahabat. Jadi buatlah kalau nak buat sekali-sekala, tapi tak payah ataupun tak mesti buat selalu jadi nampak macam sunnah Nabi SAW. Beza kan? Sebab Nabi SAW jumpa orang, Nabi SAW ada majlis, tapi Nabi SAW tak akhiri majlis beliau dengan apa? Dengan Wal-Asri. Jadi kita kalau buat kerana perbuatan sahabat, jangan kita buat selalu. Itu cara nak memahaminya. Dan jangan pula kita salahkan orang yang nak melakukannya. Sebab ada dalil daripada perbuatan sahabat. Dan satu perkara lagi, dalam banyak-banyak surah Al-Quran, kenapa Wal-Asri? Kenapa tak baca surah lain? Surah Baqarah. Baca surah Baqarah tak bisa lah. Tak baca Fatihah surah paling besar, paling agung. Tak baca surah lagi pendek dan Wal-Asri. Ada lagi pendek, ingat apa ingat. Kalau orang kata kita pakai surah pendek, ini menunjukkan bahawa surah Al-Asri dibaca kerana kandungannya dan maknanya. Sebab al-Asri dia menerangkan tentang apa? Tentang masa dan tentang berpesan-pesan pada kebaikan, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kalau tidak, kita akan rugi. Kita berubah-ubah ni rugi. Jadi wallahualam, buat asri ni bukan zikir. Wal asri kalau yang diamalkan oleh sahabat lebih kepada apa? Mengingatkan antara satu dengan yang lain. Tak seperti tasbih kafarah tadi. Sebab itu ulama ada yang tak mengamalkannya. Tak mengamalkannya sebagaimana mereka mengamalkan tasbih kafarah. Boleh? Jadi itu insyaAllah pemahaman yang lebih kuat. Yang kita nak ingat dengan masing-masing, bolehlah kita sekali-sekali kita ingatkan, kita bacakan Al-Quran. Ada satu jenis istighfar ataupun bacaan istighfar yang dibaca oleh sebagian orang, tak tahu kita pernah dengar ke tidak, iaitu bunyinya macam ni: Astaghfirullahalazim min kulli dhanbil azim. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbil azim. Aku minta pengampunan daripada Allah yang Maha Agung Al-Azim daripada semua dosa yang besar. Min kulli dhanbil azim. Ini biasa meningkat kepada kita, taklah mungkin orang-orang Arab ada baca istighfar ini. Dan ini adalah satu istighfar yang apa? Yang salah. Kenapa salah? Sebab maknanya salah. Sebab kalau dia kata aku meminta ampun pada Allah SWT daripada semua dosa yang besar, maknanya dosa kecil dia tak apa? Dia tak minta ampun. Sebab tu ini kesalahan. Kita lihat Nabi SAW dalam sujud dia baca Allahumma ufirli zanbi kullahu, wahai Allah ampunkanlah dosaku kullahu, semuanya. Dikahu wajillahu, yang halus daripadanya, yang jelas daripada semua sekali. Batinuhu wazahiru, yang tersembunyi dan dosa yang dizahirkan. Dan sirrahu, yang rahsia daripada dosa tersebut. Wa'ala niyatuhu, yang terang-terang. Jadi menunjukkan meminta ampun kepada Allah SWT daripada semua dosa. Jadi beristighfar, bertaubat ni untuk semua orang. Kan kita jelaskan tadi, hendaklah kamu beristighfar, bertaubat pada Allah SWT jami'an, semua orang. Tak kira siapa dia, mesti beristighfar. Sebab semua orang buat dosa. Tak ada orang yang tak buat dosa. Jadi jangan marah, jangan kecil hati bila orang suruh istighfar, orang ajak istighfar. Kadang-kadang orang tak terima, ini dah budak ataupun orang tua ucap ya, istighfar, baca istighfar, astagfirullah, mana aku buat salah. Dia tak terima. Jadi kena fahamlah bahawa istighfar tu untuk semua perkara, untuk semua orang, untuk semua. Jadi apa hukumnya orang yang telah bertaubat daripada dosa? Ya? Ini perkara yang banyak kita tak, kalau kita belum sentuh lagi. Hukum orang yang telah bertaubat daripada dosa. Adakah dosanya itu, yang dilakukan itu, masih lagi memudaratkannya? Dah tak ada. Tidak. Orang yang bertaubat daripada dosa itu kaman la zanbalah. Kaman la zanbalahu. Orang yang telah bertaubat daripada dosanya, ingat, bertaubat bukan beristighfar daripada dosanya. Yang telah bertaubat daripada dosanya seperti orang yang tidak ada dosa. Macam tak ada. Jadi itu kelebihannya bertaubat. Oleh kerana itu, kita tak boleh sebut-sebut lagi orang punya dosa. Kalau orang tu kita tahu dah bertaubat. Dulu dia artis ke apa, dia lukis apa, artis dengan lukis kan, artis dia berjoget, dia konser dan sebagainya. Lepas dia bertaubat, dia berdakwah apa semuanya. Kita nak sebut-sebut lagi tak, dia dulu gitu, gini dan sebagainya. Tak boleh, salah kita, dosa kita. Sebut-sebut lagi sebab dia telah bertaubat di sisi Allah SWT, dah tak ada dosa. Itu yang insyaAllah kita harapkan. Kalau cukup syaratnya, Baik. Tapi ada orang bila dia marah dengan orang, ya, dia buka fail orang tersebut. Kalau malaikat dah tutup dia, dia buka balik. Dia search file akal itu tu kan, dia search balik. Jadi bilang orang, dia buat gini, buat gini, buat gini. Tidak, asalnya tidak. Orang yang telah bertaubat dari dosanya, walaupun dia telah berzina, satu dosa yang amat besar, walaupun dia telah bunuh orang, bunuh anak sendiri, jangan sebut-sebutkan lagi kalau dia telah benar bertaubat. Tapi kadang-kadang orang yang bunuh anaknya sendiri, dia bertaubat, beristighfar, bukan kerana Allah SWT. Kenapa dia beristighfar? Kenapa dia bertaubat? Menyesal. Kenapa apa? Pasal bunuh anak. Sayang anak ni pasal, bukan kerana Allah SWT. Jadi sedih macam apa? Sebab itu halus. Bezanya dengan orang yang bertaubat kerana Allah SWT dan juga kerana sedih dia telah bunuh anak sendiri. Mungkin lah. Tapi ikhlasan tu yang pertama. Jadi kita jangan ungkit-ungkit tadi. Sebab apa? Lagi satu perkara, orang yang telah bertaubat ini, bila telah sempurna taubatnya, maka insya-Allah dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita katakan dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti. Kita tak cakap insya-Allah lagi. Sebab ni hukum apa? Hukum syarak. Hukum syarak kita tak payah cakap insya-Allah. Tapi kalau orang tertentu tu, kita cakap insya-Allah lah. Tapi kalau hukum syarak, siapa yang bertaubat diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hukum syarak. Lihat baca dalam Quran, siapa yang bertaubat Allah ampunkan, siapa bertaubat Allah ampunkan. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, tawabin. Jadi macam mana kita nak buruk-burukkan dia lagi ataupun nak sebut-sebutkan lagi, mungkin-mungkin kan dosanya lagi. Dan Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya. Dan taubat sebenarnya dia ada satu ciri-ciri taubat, iaitu dia akan disertai atau diikuti dengan amalan soleh. Sebab tu dia beza dengan istighfar. Istighfar cuma minta ampun saja kan. Tapi kalau bertaubat, dia mesti akan disertai dengan amal soleh selepas tu. Sebab tak mungkin bertaubat tak ada amal soleh selepas tu. Sebab tu kita lihat dalam Al-Quran, faman taba wa aslaha. Siapa yang bertaubat dan mengislahkan, wa amila solehan, dan dia beramal soleh. Dan dalam beberapa ayat, faman taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatin hasanat. Orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, orang-orang tersebut akan digantikan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya dengan hasanat, dengan pahala. Bahkan dalam banyak riwayat, dalam banyak ayat Al-Quran, orang yang bertaubat itu lebih tinggi darajatnya daripada dia sebelum buat salah. Sebelum dia buat dosa tersebut, sebelum dia buat dosa, dia tak dia bagus lah. Sebelum dia buat dosa, waktu dia buat dosa, dia rendah daripada yang dulu. Tapi lepas dia bertaubat, dia lagi tinggi daripada sebelum dia buat dosa. Jadi bagus buat dosa. Bukan macam itulah kan? Maksudnya kita memang tahu kita lepas dari dosa. Yang penting kita jangan cakap bagus buat dosa. Bagus bertaubat daripada dosa, dia naikkan darajat kita. Sebab tu Nabi-Nabi bila dah bertaubat, darajat mereka ditinggikan. Sebab itu sahabat-sahabat adalah orang yang paling mulia dalam umat ini selepas Nabi SAW. Yang paling mulia, wali yang paling tinggi, yang paling istimewa sekali, siapa? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Dimulakan oleh Abu Bakar, Siddiq, Umar, Uthman dan Ali dan sahabat-sahabat ini. Tapi kalau kita lihat dahulu mereka macam mana keadaannya? Mereka bergelumangan dosa. Dosa mereka lebih teruk daripada kebanyakan dosa kita. Apa dia? Mereka dah kufurkan Allah SWT. Mereka dah syirikkan Allah SWT. Ada yang minum arak, ada bunuh orang, ada bunuh anak sendiri. Itulah. Tapi lihat bagaimana apabila mereka bertaubat, mereka insaf, mereka menyesal, mereka beramal soleh. Tengok macam mana kedudukan mereka. Ini menunjukkan taubat mereka adalah taubat nasuha. Sebab itu Allah SWT naikkan darajat mereka. Tak sama dengan orang lain. Dan boleh tak kita sekarang ni buruk-burukkan sahabat dulu dia gitu, gini-gini? Dah tak boleh lagi. Dah tak boleh lagi. Sebab itu bezanya ahlul bid'ah dengan ahlul sunnah, mereka buruk-burukkan sahabat dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kita dah tak nak cerita lagi, dah tutup. Melainkan kalau kita ceritakan, nak baca fakta sejarah boleh lah. bukan memburuk-burukkan, dan mengambil iktibar itu mungkin boleh. Tapi untuk memburuk-burukkan tak boleh lagi. Tak ada orang buat salah. Ulama, ustaz, pendakwa, siapa juga, siapa buat salah. Jadi jangan awak lihat salah ni, awak lihat dia dah bertaubat, dia dah bertaubat, janganlah tengok salah dia lagi. Dan ada orang dalam hal apa ni, orang-orang yang buat salah, mereka dah macam Tuhan. Taubat dia tak betul, dia mesti declare dia punya apa ni, dia dah bertaubat. Macam itu pun ada. Wah, jadi nak kena sembah agak-agak bang kat dia bahawa aku telah bertaubat kepada Allah SWT. Kalau tidak, aku punya taubat tak betul lagi. Ini satu kesilapan juga. Bukan so, yang asalnya orang tu bertaubat, dia antara dia dengan Tuhan. Kenapa nak bilang orang dia dah bertaubat ke tidak? Melainkan perkara itu adalah kesilapan-kesilapan ilmiah dan sebagainya. Nah, itu lain cerita. Itu pun bukan kepada orang, kepada dia, tetapi kepada umum. Yang dia, yang penting dia tak nampakkan dosanya itu lagi di khalayak ramai. Allah Allah, jadi itu insyaAllah yang sempat kita kongsikan. Aku qawli hadha astaghfirullahaladzim wa lakum bisairil mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.